Aku baru pulang ketika kau bekerja, melakukan hal sia-sia. Sapui jalan tiap pagi untuk ia dikotori nanti. Tapi mungkin itulah hidupmu.